Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, لَا تُحْصُوهَا, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran, merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang tak dapat dihargakan dengan dunia beserta isinya adalah nikmat ilmu, belajar dan mengajarkan ilmu agama. Semoga Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemukan kita pada kajian sore ini, kajian kitab syarah kitab Tauhid li fadilati Syekh Al-Allamah Al-Fauzan, kembali mempertemukan kita secara langsung dengan kondisi iman dan amal yang lebih sempurna serta di dalam syurga firdausnya pada hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya yang telah bersabda, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُمْ فِيهِ عِلْمًا سَحَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِمْ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menempuh sebuah perjalanan atau membuka suatu sarana untuk menuntut ilmu agama, niscaya dengannya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita hari ini, ya insyaallah taala pada hari ini kita akan masuk atau memasuki bab baru, yaitu bab yang ketiga. Nah, mualif tafadhal akhuna Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala, bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال والذين هم بربهم لا يشركون. قال الشارح حفظه الله تعالى, مناسبة الباب لكتاب التوحيد, إن المصنف رحمه الله لما ذكر التوحيد وفضله ناسب أن يذكر بيان تحقيقه, لأنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه. حقق التوحيد أي خلصه وصفاه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي بغير حساب, أي لا محاسبة عليه. أمة أي قدوة وإماما ومعلما للخير. قانتا القنوت دوام الطاعة. حنيفا الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. ولم يكن أصلها يكن, حذفت النون تخفيفا. من المشركين أي قد فارق المشركين بالقلب واللسان والبدن وأنكر ما كانوا عليه. والذين هم بربهم لا يشركون, لا يعبدون معه غيره. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. باب tentang barang siapa yang telah merealisasikan tauhid, atau barang siapa yang merealisasikan tauhid, niscaya dia akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Tentunya seorang mukmin dan mukminah tatkala mendengar hal yang seperti ini, keutamaan masuk ke dalam syurga ditambah lagi tanpa hisab, ini adalah sebuah atau sesuatu yang menggugah hati seorang mukmin, akan memotivasi ia untuk merealisasikan apa yang dengannya dia akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab, karena merupakan cita-cita tertinggi dan impian setiap muslim dan muslimah adalah dapat meraih syurga di sisi Allah Jalla wa'ala dan selamat dari nerakanya. Karena itulah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia. Allah Jalla wa Ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, dan tidaklah kalian dibalas atas apa yang telah kalian perbuat dengan balasan melainkan pada hari kiamat semuanya. Maka barang siapa yang telah diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang semu lagi menipu. Tidaklah seorang muslim atau muslimah mengenang akan indahnya nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala di dalam syurganya, dan mengingat akan kengerian neraka Allah Jalla wa'ala, melainkan dia akan tergugah, akan selalu semangat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, dan akan merasa ringan musibah-musibah yang sedang menimpanya. Demikian pula tidaklah ia mengingat akan kengerian neraka Allah Jalla wa'ala dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia akan semakin berani meninggalkan setiap perkara yang telah Allah Jalla wa'ala haramkan atasnya. Di dalam bab ini beliau akan menguraikan kepada kita hal-hal yang apabila kita merealisasikannya, maka kita telah merealisasikan tauhid. Dan barang siapa yang telah merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Bersandar atau dengan menyebutkan beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, dan ini merupakan kebiasaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan seluruh ulama yang berada di atas manhajus salaf, karena mereka tidak pernah membangun suatu kaedah, suatu prinsip atau suatu hukum di atas pendapat atau ucapan pribadi mereka. Ini sesuatu yang dengannya Ahlus Sunnah wal Jamaah diistimewakan oleh Allah Jalla wa'ala dari Ahlul Bid'ah. Ayat yang pertama beliau sebutkan dalam bab ini adalah firman Allah, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang ummah yang qanit kepada Allah Jalla wa'ala, yang hanif, dan ia lam yakun minal musyrikin. Ya, belum pernah menjadi dari golongan orang-orang yang musyrik. An-Nahl ayat 120. Baik. Pada pertemuan hari ini insyaallah taala kita akan fokus membahas atau menyimak uraian Syekh Shalal Fauzan terkait ayat ini terlebih dahulu. Adapun di ayat yang keduanya, maka insyaallah taala akan kita kaji pada pertemuan berikutnya, karena di sana ada beberapa faedah yang ingin saya sampaikan terkait ayat yang kedua dalam bab ini. Yang apabila kita bahas pada hari ini, maka tidak akan sempurna dan akan terputus ya, tanpa sempurna. Baik, di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menyebutkan beberapa sifat untuk Nabi Ibrahim, yang dengannya beliau telah merealisasikan tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Dan barang siapa yang mengikuti beliau dalam beberapa sifat tersebut, maka ia juga telah merealisasikan tauhidnya kepada Allah Jalla wa'ala. Berikut ini beberapa penjelasan terkait kosakata yang ada di dalam ayat ini dari Syekh Shalal Fauzan sebelum beliau menyebutkan kepada kita makna ayat secara global dan faedah-faedah darinya. Kosakata yang pertama adalah haqqaqat tauhid. Bahwa ini maksud dengan haqqaqat tauhid, merealisasikan tauhid adalah khallasahu wa saffahu min syawa'ibis syirki wal bid'i wal ma'asi, adalah memurni dan membersihkan tauhid dari cabang-cabang kesyirikan, dari kebid'ahan dan maksiat. Inilah yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid. Sebuah faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait perealisasian terhadap tauhid di dalam syarah kitab tauhid beliau yang berjudul Al-Qaulul Mufid. Beliau menyatakan tahqiqut tauhidi huwa takhlisuhu minasyirk wa la yakunu illa bi umurin thalathah. Merealisasikan tauhid adalah dengan memurnikan tauhid, membersihkannya dari segala bentuk kesyirikan. Dan itu dengan tiga perkara. Artinya seorang itu dengan melakukan tiga hal dia akan merealisasikan tauhid. Yang pertama, al-ilm. Adalah ilmu. Karena kata beliau tidak mungkin seorang mampu merealisasikan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan tentangnya. Hal ini Allah Jalla wa Ala firmankan di dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Berilmulah, ketahuilah sesungguhnya tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Di sini Allah Jalla wa Ala kata Imam Al-Bukhari bada bil ilmi bil qabla al qawli wal amal. Allah perintahkan kita untuk berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Karena ilmu adalah sumber segala kebaikan dan merupakan kebaikan yang amat penting dan besar adalah merealisasikan tauhid kepada Allah yang dengannya kita akan meraih syurganya tanpa hisab. Ya. Tanpa ilmu seorang tidak akan mungkin sampai ke syurga Allah Jalla wa'ala. Karena ilmulah sumber kebaikan dan ilmulah yang akan menuntun kita ke syurga Allah Jalla wa'ala. Nabi SAW bersabda, man yuridillahu biha khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan atau melakukan suatu sarana yang dengannya dia menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Maka ini menerangkan kepada kita bahwa ilmu adalah sumber kebaikan dan ilmu yang akan dan ilmulah yang akan menuntun kita ke syurga Allah Jalla wa'ala. Enggan menuntut ilmu agama maka maknanya enggan dituntun menuju syurga Allah Jalla wa'ala. Yang kedua kata Syekh adalah al-i'tiqad. Dia mau meyakininya, tidak sekedar mengetahuinya. Tidak seperti halnya mereka orang-orang munafik yang mengetahui tetapi tidak meyakininya dengan hati. Ya. Harus meyakininya dengan hati. Tidak seperti pula kaum musyrikin yang mengerti makna la ilaha illallah tetapi enggan meyakininya, sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka menyatakan aja'alal alihata ilahu wahida in hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad itu akan menjadikan sesembahan yang banyak ini kita tinggalkan kemudian kita jadikan satu hanya Allah semata yang kita sembah? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang aneh menurut mereka. Yang ketiga, al-inqiyad. Tunduk. Maka ilmu dan keyakinan tentang agama Allah Jalla wa'ala tanpa sikap tunduk tidak bermanfaat sedikit pun. Ya. Dia tahu. Dia pun meyakininya. Tetapi tidak mau tunduk, patuh terhadap apa yang telah ia ketahui dan ia yakini. Ini juga tidak ada manfaatnya. Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang kaum musyrikin, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Tatkala diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka bersikap sombong, menolaknya, tidak mau patuh. Dan wayaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Dan mereka berkata, apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sesembahan yang kita sembah ini selama ini hanya demi ucapan seorang syair dan gila, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celaan dari mereka. Maka kata Syekh, fa idza hasala hadza wa haqqaqa tauhid fa innal jannata madmunatun lahu bighairi hisab. Apabila dia telah melakukan tiga hal ini dan dia telah merealisasikan tauhid dengan tiga hal ini, maka syurga adalah jaminan untuknya. Dia dijamin masuk syurga tanpa hisab. Dan kata Syekh, wala nahyahtaj an naqul insyaallah. Dan kita tidak perlu menyatakan insyaallah dalam hal ini. Kenapa? Li anna hadza hikayatu hukmin thabitin syar'a. karena ini bentuk penukilan hukum yang telah dipastikan dalam agama. Wa li hadza jazama al musannif bidzalika fi tarjuma duna an yaqul insyaallah. Oleh karenanya penulis dalam bab ini beliau menyatakan dengan pasti, man dahaqqa tauhida dakhala al jannah bighairi hisab. Orang yang merealisasikan tauhid pasti masuk syurga tanpa hisab, tanpa mengucapkan insyaallah. Kenapa? Karena ini bukan fonis dari pribadi kita, tetapi ini adalah fonis dari agama. Maka tidak perlu insyaallah. Ya, yeah. Kecuali kita katakan kepada individu seseorang, si A meninggal hari ini. Kita bilang, kita katakan dia meninggal masyaallah dalam husnul khatimah, insyaallah masuk syurga. Ya, yeah. Insyaallah masuk syurga. Yeah. Adapun sesuatu yang sudah dipastikan oleh agama dia masuk syurga karena melakukan suatu amalan atau memiliki karena memiliki suatu kriteria, maka tidak butuh untuk menyatakan insyaallah. Ini faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di atas kita memahami kapan seseorang itu telah merealisasikan tauhid atau dengan apa seseorang itu merealisasikan tauhid. Dan juga disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh dalam syarah kitab tauhid beliau yang berjudul At-Tamhid, bahwa tahqiqut tauhid, perrealisasian terhadap tauhid itu ada bertingkat-tingkat. Itu bertingkat-tingkat. Yang pertama, adalah dengan melaksanakan tauhid dan meninggalkan syirik. Ini tingkat yang pertama yang paling wajib. Tingkat yang kedua adalah dengan menjalankan perintah-perintah yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan meninggalkan hal-hal yang Allah dan Rasulnya haramkan. Dan yang ketiga adalah dengan melakukan hal-hal yang hukumnya sunnah dan meninggalkan hal-hal yang hukumnya makruh. Nah, jelas ya. Berarti kalau kita bahasakan dengan bahasa lain lagi agar semakin jelas, bahwa merealisasikan tauhid itu dengan kalau kita singkat dengan dua hal. Yang pertama dengan melakukan sesuatu perbuatan, yang kedua dengan meninggalkan, melakukan dan dengan meninggalkan. Melakukan masuk ke dalamnya yang paling wajib adalah melakukan tauhid, ya, mengamalkan tauhid. Yang kedua, mengamalkan hal-hal yang wajib, ya, terkait hal-hal yang Allah Jalla wa Ala perintahkan. Yang kedua adalah meninggalkan, ya. Yang pertama dan itu yang paling wajib adalah meninggalkan syirik, ya. Kemudian meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan selain syirik, ya, yeah. Bid'ah, kemudian maksiat. Nah, ini melakukan dan meninggalkan yang hukumnya wajib. Ya, adapun melakukan sesuatu hukumnya sunnah dan meninggalkan sesuatu yang hukumnya bukan haram adalah dia mengamalkan hal-hal yang Allah dan Rasulnya anjurkan dari ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah dan meninggalkan hal-hal yang hukumnya makruh. Baik, maka makna melakukan hal yang wajib dan yang sifatnya sunnah dan meninggalkan, yang maksudnya adalah ia meninggalkan sesuatu yang haram dan meninggalkan sesuatu yang makruh. Yang haram yang paling utama masuk ke dalam, yang paling pertama adalah syirik, kemudian bid'ah, kemudian maksiat. Ya. Kemudian dia juga meninggalkan hal yang makruh. Naam. Melakukan yang pertama masuk ke dalamnya adalah melakukan, mengamalkan tauhid, kemudian mengamalkan hal-hal yang Allah wajibkan daripada ibadah-ibadah yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Yang ketiga adalah melakukan hal-hal yang Allah dan Rasulnya anjurkan yang disebut dengan hukum sunnah, ya. Dan juga para ulama menyebutkan dia juga tidak meninggalkan hal-hal mubah yang tidak bermanfaat untuk dirinya, ya. Ini hal yang sangat sempurna. Dengan itu seorang telah melakukan perasasian tauhid. Dengan itu kita dapat menyimpulkan bahwa hukum merealisasikan tauhid terbagi menjadi dua, ya. Ya. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, ya. Yang wajib adalah merealisasikan tauhid dengan mentauhidkan Allah, menjalankan perintah-perintah yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan, menjalankan hal-hal yang Allah dan Rasul-Nya anjurkan, dan meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan atau yang ia cela. Yang paling pertama masuk ke dalamnya adalah syirik, kemudian maksiat, kemudian bid'ah, kemudian maksiat, kemudian hal-hal yang Allah cela dan Rasul-Nya, yaitu hal-hal yang makruh. Nah, baik, kemudian beliau menyatakan di ghairi hisab, maknanya adalah la muhasabata alaih. La muhasabata alaih, ia tidak akan diperhitungkan, tidak dihisab oleh Allah Jalla wa Ala, diperhitungkan amalan-amalan yang telah ia lakukan ketika di dunia. Dan perlu diketahui bahwa hisab pada hari kiamat, para ulama sebutkan ada dua macam. Yang pertama hisabul araf, dan yang kedua hisabun niqash. Hisabul araf adalah sekedar pemaparan dosa terhadap seorang hamba. Pemaparan dosa terhadap seorang hamba dari dosa-dosa yang telah ia lakukan tanpa diperhitungkan atau diperkarakan. Ini yang disebut dengan hisabu al-arz. Dan ini yang dimaksud oleh Allah Jalla wa'ala di dalam firman-Nya dalam surat Al-Inshiqaq. Fa'amma man yuhasab hisaban yasira fayanqalibu ila ahlihi masrura. Maka barang siapa yang dihisab dengan hisab yang mudah, maka dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan bahwa pada hari kiamat seorang hamba menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah pun memperlihatkan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Tatkala ia sudah mulai pesimis dari ampunan Allah, maka Allah katakan kepadanya, wa inni qad fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa inni aghfiruha lakal yawma. Ketika di dunia aku telah menutupi dosa kamu ini, dan pada hari ini aku akan mengampuninya. Ya. Dalil-dalil lain juga adalah dalil-dalil yang telah kita lalui di beberapa pertemuan yang lalu yang disebutkan oleh Asy-Syaikh pada keutamaan tauhid. Hisab yang kedua adalah hisabun niqash, di mana Allah Jalla wa'ala perlihatkan kepada seorang hamba dosa-dosa atau pelanggaran-pelanggaran agama yang telah ia lakukan ketika ia di dunia, kemudian Allah perkarakan ia atasnya. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa engkau melakukan ini? Maka barang siapa yang mendapatkan hisab yang seperti ini, dia akan celaka. Karena Nabi SAW ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau tentang firman Allah, fa amma man yuhasab hisaba yasira wa yanqalibu ila alihi masrura, kata beliau, dzalikal 'arad. Ini maksud oleh Allah dalam ayat tersebut wahai Aisyah adalah hisabul 'arad, sekedar pemaparan. Wa man nuqisha fil hisabi 'adzib. Adapun orang yang diperkarakan dalam hisabnya, maka pasti dia akan diazab setelahnya. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita dalam hisab di hari kiamat. Dan sebuah faedah bahwa kalimat hisab yang disebut dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW secara umum dia mencakup mizan, ya. Mencakup mizan, ya. Dan juga mencakup nashru as-suhuf, ya. Ini hisab secara umum, ya. Ya. Hisab secara umum ketika disebutkan mencakup, ya, seluruh perhitungan yang terjadi pada hari kiamat. Apakah itu hisab pemaparan dosa atau seorang hamba diperkarakan atas dosa-dosa yang telah dipaparkan kepadanya, ataukah perintah mengambil catatan atau lembaran-lembaran catatan amalan, atau juga al-mizan, timbangan yang di atasnya Allah timbang amal kebaikan atau kejelekan dan juga ya para pelakunya. Nah, hisab mencakup tiga hal ini secara umum. Nah. Baik, berikutnya kata beliau kalimat ummah dalam ayat ini di mana Allah Jalla wa Ala menyebutkan bahwa Ibrahim adalah seorang ummah. Makna ummah di sini adalah qudwatan wa imaman mualliman lil khair. Seorang yang dijadikan panutan dan sebagai pemimpin dan pengajar ilmu kepada manusia. Ya, al-khair, yang maksud dengan al-khair adalah ilmu. Allah menamakan ilmu sebagai al-khair. Ya. Di dalam sebuah hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu hatta namlatu fi juhriha layusalluna ala muallimin nas al-khair." Allah, para malaikat dan semut-semut di dalam sarangnya akan bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan al-khair, itu ilmu, kepada manusia. Karena memang ilmu sumber kebaikan. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Dan ini merupakan kriteria mereka para anbiya, para nabi. Dimanapun mereka berada, mereka diberkahi karena mereka menyebarkan ilmu agama. Dan itulah penjelasan para ulama pada firman Allah terkait Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Dan Allah menjadikan aku berkah, diberkahi dimanapun aku berada. Maknanya kata para ulama, ay muallima al-khair. Dimanapun aku berada, aku akan dijadikan oleh Allah menyampaikan ilmu agama. Oleh karena yang para ulama menyebutkan, apabila seorang ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Jalla wa'ala dalam rumah tangganya atau dalam kehidupan dunianya secara umum, hendaknya dia memberikan perhatian untuk ilmu agama. Mengajar dan belajar. Dan sungguh tidaklah seorang melakukan hal tersebut melainkan dia akan mendapatkan atau merasakan keberkahan ilahiyah dalam kehidupannya. Naam. Dan telah ya, saya sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu bahwa kalimat ummah dalam bahasa Al-Quranul Karim memiliki empat makna ya. Yang pertama ini, ya, seorang yang dijadikan panutan atau pemimpin yang dapat dijadikan sebagai panutan. Inna Ibrahim kana ummah. Makna ummah yang kedua, dan itu dominannya adalah ta'ifah minan nas, satu kelompok atau suatu generasi dari manusia. Seperti firman Allah, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Dan sungguh kami telah mengutus kepada suatu umat. Maksudnya suatu kaum, suatu generasi, seorang rasul. Makna umat yang ketiga dalam Al-Qur'anul Karim adalah miqdar minaz zaman, suatu waktu atau suatu masa artinya. Seperti firman Allah dalam surat Hud ayat ke-8. Allah berfirman, "Wala in akharna anhumul azaba ila ummah ma'dudah." Juga seperti firman Allah dalam surat Yusuf ayat ke-45, "Waddakara ba'da ummah." Dia mengingatnya setelah suatu masa, suatu waktu yang panjang. Makna ummah yang ketiga dalam bahasa Al-Quran adalah ad-din, agama. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-22, "Inna wajadna aba'ana ala ummah." Kami mendapati nenek moyang kami di atas suatu ummah, suatu agama, dan kami hanya mengikuti mereka. Argumen kaum musyrikin terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini empat makna kata al-ummah dalam bahasa Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran melewati kata ummah, maka ingatlah satu atau empat makna ini. Ya, pasti maknanya satu dari empat makna ini. Baik, adapun makna hanif, al-hanif al-muqbilu ala Allahi al-mu'aridu an kulli ma siwah, adalah seorang yang menghadap kepada Allah Jalla wa'ala dan berpaling dari selainnya. Dia tidak bergantungan kepada manusia, tidak pula kepada para malaikat. Ini sifat Nabi Ibrahim. Ya. Saking sempurnanya beliau menghadapkan dirinya kepada Allah dan berpaling dari manusia adalah apa yang disebutkan oleh para ulama ketika beliau ingin dilemparkan ke dalam api setelah ditelanjangi bulat. Jibril alaihi salam, ya, para ulama sebutkan maksudnya berdasarkan hadis, ya, yang sahih dalam hal itu. Jibril alaihi salam memperlihatkan dirinya kepada beliau dan menawarkan bantuan. Jibril alaihi salam menawarkan bantuan. Kalau beliau terima, sah-sah saja dan tidak merusak akidah, karena Jibril malaikat Allah Jalla wa'ala. Dan beliau pun mampu melihat Jibril karena beliau Nabi dan Rasul Allah. Tidak ada unsur kesyirikan sedikit pun. Menerima bantuan dari manusia saja tidak syirik dan tidak melanggar hukum Allah, selama dalam hal yang tidak melanggar agama Allah. Nah, beliau ini sekarang sedang ditangkap, ditelanjangi dan hendak dilempar ke dalam api. Jibril alaihi salam datang menawarkan bantuan. Malaikat yang agung dari Allah Jalla wa'ala. Apa kata Jibril, Nabi Ibrahim alaihi salam? Amma ilaika fala. Adapun kepadamu wahai Jibril, aku tidak meminta bantuan. Kemudian beliau cuma mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah untukku dan ia sebaik-baik tempat aku bergantung diri. Abdullah bin Abbas, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari menyebutkan, kana akhiru kalam Ibrahim hina ulqiya finnar hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil adalah kata terakhir yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim alaihi salam tatkala beliau dilempar ke dalam api. Lihat bagaimana sempurnanya beliau merealisasikan tauhidnya kepada Allah, sehingga Allah memberikan predikat kepada beliau sebagai hamba yang hanif. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala, ya, predikat ini hanif, benar-benar menghadapkan dirinya kepada Allah dan berpaling dari selainnya, tidak bergantung kepada selain Allah Jalla wa'ala sedikit pun. Naam, Allahu Akbar, ya. Walam yakun, asalnya adalah yakun dengan dihapusnya nun, ya, takhfifan untuk dimudahkan, ya. Untuk mudah diucapkan. Dan ini hal yang berlaku dalam bahasa Arab. Minal musyrikin, beliau tidak, lam yakun minal musyrikin, maknanya adalah qad faraqal musyrikin bil qalbi wal lisan wal badan wa ankara ma kanu alaih. Maknanya adalah beliau telah meninggalkan kaum musyrikin, berpisah dari mereka dengan hati, lisan, badan, dan mengingkari kesyirikan yang mereka lakukan. Dengan ini kita memahami bahwa bara'ah dari syirik, berlepas diri dari syirik dan pelakunya, itu dengan mesti dengan hati, lisan, badan, kemudian mengingkari kesyirikan mereka. Dengan hati kita tidak mencintai mereka sedikit pun. Kecuali cinta yang sifatnya manusiawi, karena tabiat sesuatu yang enggak mungkin hilang dari seseorang terhadap orang tua kandungnya yang masih kafir. Kecintaan, ya, sebagai persaudaraan, ya, tidak boleh ada di dalam hati seorang mukmin kepada orang kafir. Wal lisan, ya, dengan lisannya dia membenci mereka. Dia menyampaikan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim terkait hukum kepada orang kafir. Ya, terkait hukum kepada orang kafir. Wal badan, dia menjauh dari mereka. Oleh karena Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan dalam syarahnya Anatul Mustafid, sungguh aneh pada sebagian para da'i di masa sekarang. Tidak ada sikap bara'ah dari mereka terhadap para pelaku dan da'i-da'i kesyirikan. Ya, tatkala mereka berada di dalam satu partai yang sama. Ya, ini kecacatan dalam prinsip al-wala wal bara'ah. Aneh sebagian orang menyatakan, ya, PKI haram, ya, para pelaku syirik orang zalim, tapi dia satu partai, ya, dengan orang-orang yang yang kafir, pelaku syirik atau bahkan dai kepada kesyirikan. Wa ankara ma kanu alaih, dan dia mengingkari kesyirikan yang mereka lakukan. Disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi Ibrahim itu sebelumnya berada di Irak, sebuah negeri yang penuh dengan syirik. Penuh syirik, luar biasa syirik, ya. Kaum beliau ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, dan ada yang menyembah matahari. Dan beliau berada di sebuah masa yang rajanya adalah Namrud yang amat kejam. Maka beliau pun meninggalkan mereka, pergi ke dua negeri. Di sana beliau letakkan dua istrinya. Pergi ke di Syam, beliau letakkan istri pertamanya, Sarah. Ya, bersama Ishaq. Kemudian di Hijaz, beliau meletakkan istri keduanya, Hajar, bersama putranya, Ismail. Dua negeri yang Allah Jalla wa'ala sucikan. Di Syam ada Baitul Maqdis. Ya, di Makkah ada tempat suci Al-Baitul Atiq, Makkah Al-Mukarramah. Dan sebagai bentuk balasan Allah kepada beliau, kata para ulama, karena beliau telah meninggalkan mereka kaum musyrikin, bahkan di antara mereka yang beliau tinggalkan dari kalangan kaum musyrikin adalah keluarga kandung beliau sendiri, bapaknya yang bernama Azar, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim, di antara dalam surat Al-A'raf dan juga dalam surat Maryam. Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Apa itu? Allah jadikan seluruh para nabi dan para rasul dari anak keturunan beliau. Dan Allah jadikan Palestine bumi yang suci, maksudnya khusus di masjid Masjidil Aqsa. Yeah. Kemudian Allah wariskan Mekah Al-Mukarramah, Ka'bah, sebuah rumah yang Allah yang paling pertama kali dibangun di dunia ini, Allah wariskan untuk Nabi Ibrahim dan anak keturunannya. Hal ini, kata para ulama, menerangkan kepada kita kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan Allah itu sesuai dengan perbuatan kita. Dan menerangkan kepada kita apa yang telah Nabi SAW katakan sebagai kaidah dan pedoman bagi seorang muslim dalam menjalankan kehidupannya di dunia ini. Innaka lan tada'a syai'an ittiqa'illah illa 'awadahu Allahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah, melainkan Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Nabi Ibrahim tatkala meninggalkan Irak, negeri yang penuh syirik, di sana beliau diusir, disiksa, dipersekusi, ya, ditelanjangi bulat dan dilempar ke dalam api. Beliau meninggalkan itu karena Allah, ya, kemudian pergi tinggal di Syam dan di Mekah, maka Allah gantikan untuk beliau tempat yang lebih baik. Palestine, Syam, di sana ada Masjid Al-Aqsa, dan Makkah Al-Mukarramah, di sana ada Baitullahil Haram. Demikian pula tatkala beliau meninggalkan manusia, dan di antara mereka adalah kerabat, bahkan orang tuanya yang bernama Azar, karena mereka kaum musyrikin, Allah berikan untuk beliau anak keturunan. Bahkan seluruh para nabi dan para rasul Allah jadikan dari anak keturunan beliau. Allah katakan dalam surat Maryam, falamma i'tazalahum wama ya'buduna min dunillahi wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya. Maka tatkala Ibrahim meninggalkan mereka kaum musyrikin, yang di antaranya adalah ayah kandungnya Azar, dan kesyirikan yang mereka lakukan kepada Allah, maka kami anugerahkan untuknya Ishaq dan Ibrahim, yang mana sebelumnya beliau tidak memiliki anak sekian puluh tahun. Dalam Israiliyat disebutkan setelah umur 80 tahun baru Allah berikan untuk beliau anak dari istri kedua, istri mudanya Hajar, Ismail alaihissalam. Dan 13 tahun setelah lahirnya Ismail dari Hajar, Allah anugerahkan kembali untuk beliau putra kedua dari istri pertamanya, istri tua, yang tua Sarah, seorang anak yang bernama Ishaq, yang kedua-duanya adalah nabi dari Allah Jalla wa'ala. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita seorang muslim atau muslimah, agar dia yakin terhadap pemberian Allah dan gantian dari pemberian dari Allah Jalla wa'ala sebagai ganti terhadap apa yang ia telah tinggalkan dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Nah, barakallahu fik. Baik, berikut ini makna ayat secara global. Istamir akhi, Ustaz Farhan. Al-ma'na al-ijmali lil ayatil ula أن الله سبحانه وتعالى يصف خليله إبراهيم عليه السلام بأربع صفات. الصفة الأولى أنه كان قدوة في الخير لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين بهما تنال الإمامة في الدين. الصفة الثانية أنه كان خاشعا مطيعا مداوما على عبادة الله تعالى. الصفة الثالثة أنه كان معرضا عن الشرك مقبلا على الله تعالى. الصفة الرابعة بعده عن الشرك ومفارقته للمشركين. نعم ما شاء الله. Baik. Makna ayat secara global adalah kata Syekh bahwa Allah Jalla wa Ala dalam ayat ini menerangkan kepada kita empat sifat Nabi Ibrahim yang mulia. Yang karena empat sifat tersebut beliau telah merealisasikan tauhid kepada Allah Jalla wa Ala, dan apabila seorang memiliki empat sifat ini maka sungguh ia telah merealisasikan tauhid. Karena tidaklah Syekh menyebutkan ayat ini yang menerangkan kepada kita empat sifat Nabi Ibrahim kecuali untuk menerangkan kepada kita bentuk perealisasian tauhid kita kepada Allah Jalla wa Ala dengan merealisasikan empat sifat yang ada pada Nabi Ibrahim ini. Yang pertama, beliau merupakan qudwah dalam kebaikan. Kenapa beliau dijadikan qudwah, panutan dalam kebaikan? Karena beliau sudah benar-benar menyempurnakan tingkat sabar dan yakin kepada Allah Jalla wa Ala. Kesabaran beliau kalau kita baca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi luar biasa. Beliau pernah diusir, dipersekusi oleh kaumnya, oleh kerabatnya, dan oleh ayah kandungnya sendiri. Bahkan ayah kandungnya sendiri yang berkata kepada beliau, la in lam tantahi la ar- ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya, dalam surat Maryam. Wahai Ibrahim, kalau engkau tidak mau berhenti dari dakwah tauhid, masih aja bahas tauhid syirik, tauhid syirik, tauhid syirik, kamu saya lempar dengan batu dan kamu saya usir, kata ayah kandung beliau sendiri. Ini berat ya. Kalau seorang enggak punya keyakinan yang kuat kepada Allah dan tidak memiliki sifat sabar, bisa-bisa dia akan berhenti berdakwah ya. Karena pemboikotan yang dilakukan kepada beliau bukan sekedar ditutup majelis-majelis ta'lim, tetapi pemboikotan yang sangat-sangat sempurna. Nah, contoh bentuk kesabaran dan keyakinan beliau yang amat sempurna lainnya adalah di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas, Nabi menyebutkan di saat itu tidak ada yang beriman kepada Allah kecuali beliau dan istri beliau yang bernama Sarah. Ini cukup berat kan? Karena kalau bisa, kalau enggak sabar dan enggak yakin kepada Allah, bisa-bisa kita melebur, apa istilahnya? Melebur gitu. Ya. Bisa-bisa melebur dengan rakyat. Lah kita aja sekarang yang berada di sebuah zaman yang seperti ini, padahal orang beriman masih banyak, yang kenal sunnah pun bukan cuma 1, 2, 3 orang dalam sebuah kota, kita bisa sering futur. Hah? Kita bisa mudah jatuh ke dalam maksiat dan mudah futur melakukan ibadah kepada Allah. Lalu bagaimana dengan Nabi Ibrahim dan Sarah? Berada di sebuah masa yang tidak ada yang beriman kepada Allah. Jangankan yang ikut sunnah ya. Ya, jangankan melihara jenggot, pakai cadar, bahkan lebih dari itu, yang beriman kepada Allah saja tidak ada selain beliau dan istrinya. Tetapi beliau bisa istiqamah di atas agama Allah. Menunjukkan sabar dan yakin beliau yang amat sempurna. Contoh lainnya, beliau pernah ditangkap, ditelanjangi, kemudian dilempar ke dalam api. Tetapi setelah itu masih tetap berdakwah. Tidak berhenti mendakwahkan tauhid dan memperingatkan manusia dari syirik. Ya, kita mungkin sekali, dua, tiga kali dipersekusi atau bahkan iyadzin billah kalau dibakar pondok, bisa saja setelah itu trauma. Ya, ada sebagian orang yang trauma. Ya, ketika pondoknya dibakar karena dia dituduh Wahabi, dituduh sebagai misionaris karena selalu memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah, setelah itu berubah hidupnya. Yang dulunya kita mengenal tauhid dari dia, kita mengenal bid'ah itu haram dari dia, kini tidak pernah nyentuh syirik bid'ah lagi, enggak pernah membahas tentang tauhid lagi, bahkan dia mengingkari orang-orang yang mengajak kepada tauhid dan memperingatkan manusia dari syirik, yang sebenarnya mereka tahu syirik dan bid'ah itu adalah dari dia sebelumnya. Sekarang justru ia yang mengingkarinya. Itulah yang namanya hidayah. Tetapi tidak demikian dengan Nabi Ibrahim. Ya, ditelanjangi udah, dilempar ke dalam api udah, diusir udah, diancam sama orang tuanya udah, diminta dilempar dengan batu oleh ayahnya udah, tapi masih tetap aja beliau berdakwah, tetap melanjutkan dakwah tauhid dan memperingatkan manusia dari syirik dan tetap komit di atas agama Allahu Jalla wa Ala. Contoh lainnya yang menunjukkan kepada kita sempurnanya sabar dan yakin beliau kepada Allah adalah ketika beliau dilempar ke dalam api. Beliau tidak menjerit-jerit sedikit pun. Bahkan ketika Jibril alaihi salam menawar bantuan kepada beliau di kondisi yang genting seperti itu, beliau justru berkata, "Amma ilaika fala." Adapun kepadamu hai Jibril, aku tidak akan meminta bantuan. Dan beliau dilempar ke dalam api. Yang terucap oleh beliau hanyalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah untukku dan ia sebaik-baik tempat aku bergantung diri. Setelah itu baru Allah perintahkan api menjadi dingin. Ya. Faqulna ya narukuni, maka kami pun katakan. Artinya sebelumnya beliau enggak tahu bahwa api akan dingin wahai Ibrahim. Kalau itu mudah tenang ya, enggak mesti Nabi Ibrahim, kita pun bisa tenang. Ya kalau demikian dilempar ke dalam api kemudian sudah dikasih tahu itu apinya enggak panas kok, dingin. Enggak ada keistimewaan untuk Nabi Ibrahim kalau seperti itu ya. Keliru kalau ada yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim sudah diwahyukan sebelumnya bahwa api akan mendingin. Tidak. Ya. Karena kalau demikian tidak ada sisi keutamaan sabar dan yakin beliau kepada Allah. Karena di dalam Al-Quran Allah pun menyatakan faqulna, maka fa itu dalam bahasa Arab menunjukkan litartib wa taqib. Ya, litaqib ya. Wa tartib menunjukkan ya taqib, dia terjadi setelah sesuatu secara langsung. Faqulna, maka kami pun katakan setelah itu seketika, ya narukuni bardan wa salaman, wahai api mendinginlah engkau. Ya, dan selamatkan Ibrahim. Allahu Akbar. Betapa tenang, betapa sabar dan yakinnya Ibrahim. Kedua, contoh lainnya yang menerangkan kepada kita sempurnanya sabar dan yakin Ibrahim alaihi salam. Sesuatu yang kalau kita diperintahkan dengan perintah tersebut, ayadzan billah, bisa-bisa mungkin di antara kita murtad memilih agama lain. Di saat beliau telah dianugerahkan oleh Allah seorang putra laki, seorang anak laki-laki, setelah sebelumnya sekian puluh tahun atau 80 tahun lebih tidak punya anak. Kemudian dianugerahkan seorang anak yang bernama Ismail. Begitu Ismail sudah beranjak dewasa, turun perintah dari Allah kepada beliau melalui mimpi agar beliau menyembelih anaknya sendiri. Tanpa banyak berkata, tanpa banyak tanya dan komentar kepada Allah. Beliau berkata kepadanya, anaknya, "Fandur madza tara, wahai Ibrahim, wahai anakku Ismail," yang juga ibu Nabi Allah. "Ini perintah Allah kepadaku. Bagaimana pendapatmu?" Anaknya pun benar-benar sempurna ya keyakinan dan sabarnya kepada Allah. Tak banyak tanya, tidak melarikan diri, tidak pula mencela ayahnya atau mencela Allah ayadzin billah. Tapi anaknya justru berkata, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. "Satajiduni insya'allahu minas sabirin." Insya'allah engkau akan lihat aku sabar. Kata para ulama, ini menunjukkan sempurnanya tauhid Ismail alaihi salam. Beliau tidak bersandar kepada dirinya bahwa beliau seorang yang bersabar, tapi beliau bersandar kepada Allah dengan mengucapkan, "Insya'allah aku akan sabar." Maka Ibrahim pun mulai bersiap-siap untuk menyembelih Ismail. Kata Allah, "Watallahu lil jabin." Beliau balikkan wajahnya Ismail ke bawah. Kata para ulama, agar beliau tidak melihat wajahnya ketika menyembelihnya. Begitu beliau sudah menjatuhkan Ismail dan wajahnya Ismail, beliau jatuhkan ke bawah agar beliau tidak melihat wajah putranya ketika menyembelihnya. "Wanadainahu ayya Ibrahim." ketika wajah beliau sudah dikebawahkan oleh beliau, diarahkan ke bawah, dan pisau pun hendak beliau tempelkan di lehernya, Allah pun langsung memanggil, wahai Ibrahim, itu ujian ya untukmu, kamu telah merealisasikan perintah Allah, tinggalkan Ismail, artinya batalkan menyembelih dia. Kemudian Allah gantikan, wafadainahu bidzbihin adzim, digantikan dengan seekor domba. Ini juga menerangkan kepada kita betapa sempurnanya sabar dan yakinnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Hal lainnya yang juga menerangkan kepada kita sempurnanya kesabaran dan keyakinan beliau kepada Allah Jalla wa'ala adalah ketika Allah memerintahkan beliau untuk meninggalkan istrinya Hajar dan putranya Ismail di kota Mekah. Di saat itu masih padang gurun, gunung batu, tidak ada pepohonan, tidak ada manusia, tidak ada makanan, dan tidak ada minuman. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan mereka di sana dan kemudian pergi ya, ke negeri Syam kepada istri yang pertama, Sarah. Ini hal yang sangat berat ya. Tetapi beliau menjalaninya. Ini menunjukkan kesabaran dan keyakinan yang luar biasa pada Nabi Ibrahim. Oleh karenanya mereka, para Nabi dan para Rasul, mendapatkan balasan yang sempurna di hari kiamat. Maka kita gak boleh iri ya. Ya, kalau andai kata dia, apa di hari kiamat, kok bisa ini? Para Nabi semuanya di Jannatul Firdaus, kita kok di bawah. Ya, ya kita jadi di dunia ini, jangankan jadi Nabi. Ya, jadi pengikut Nabi aja kita kucing-kucingan. Baru diuji dengan haram riba aja kita udah kucing-kucingan. Ya, udah protes. Diuji oleh Allah gak boleh zina, gak boleh makan uang haram, uang suap, menyuap, kita udah ya, udah kucing-kucingan. Suka melanggar sholat ya, demikian dianjurkan sholat tahajud, kita malas-malasan. Demikian juga para nabi selain beliau, dan terkhusus nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alladaini, ini kaidah penting dari Syekh. Alladaini bihima tunalul imamatu fiddin. Dengan dua sifat inilah seorang itu akan memperoleh kekokohan dalam agamanya, kekokohan dan ketokohan dalam agamanya. Al-yaqin was-sabr. Al-yaqin adalah ilmu. Ilmu dan sabar. Oleh karena yang kata para ulama, dengan dua hal ini seorang akan selamat dari dua pintu utama kesesatan. Karena pintu kesesatan itu ada dua. Ya, pintu kesesatan itu ada dua. Atau bahasa lain, dengan bahasa lainnya, iblis dan anak keturunannya menjerumuskan anak Adam ke dalam neraka Allah itu melalui dua pintu atau salah satu dari dua pintu. Pintu syubhat, melalui pintu tersebut mereka jatuh ke dalam syirik, jatuh ke dalam bid'ah, liberal, mu'tazilah, jahmiyah, dan seterusnya. Dari penyimpangan-penyimpangan yang sifatnya ideologi. Pintu yang kedua adalah syahwat. Melalui pintu tersebut, mereka menjerumuskan anak Adam, anak keturunan Adam kepada dosa zina, liwak, ya, melanggar hukum-hukum yang Allah larang, meninggalkan hal-hal yang Allah perintahkan. Nah, dua pintu kesesatan ini, yang melalui kedua pintu tersebut, iblis dan bala tentara yang menjerumuskan anak Adam ke dalam neraka Allah, akan tertutup apabila seorang memiliki dua senjata. Ya, seorang akan selamat dari dua pintu itu apabila memiliki dua senjata. Yang pertama ilmu. Dengan ilmu dia akan selamat dari berbagai syubhat yang dapat menjerumuskan dia ke dalam syirik atau bid'ah, akidah-akidah yang menyimpang. Dengan yang kedua, dengan sabar. Karena dengan sabar dia akan mampu selamat dari pintu syahwat. Ketika dia diajak untuk bermaksiat kepada Allah dengan maksiat zina ataukah yang lainnya, meninggalkan hal-hal yang Allah wajib, dia sabar. Dia menahan dirinya untuk tidak mengikuti hawa nafsunya atau seruan syaitan tersebut, dan mengingat kebesaran Allah, ya, mengingat kebaikan Allah, merenungi asma'ullahil husna wa sifatil ula, mengingat kematian dan perjalanan yang masih begitu panjang dan mengerikan setelah kematian yang berujung dengan syurga atau neraka, maka dia akan selamat dari dua pintu kesesatan tersebut. Sifat Nabi Ibrahim yang kedua dalam ayat ini, Allah sebutkan beliau seorang hamba yang tunduk, taat, dan istiqamah beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Itu pada firmannya, qanitan lillah. Ya, karena makna qanitan lillah, adalah seorang yang istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Karena yang penting itu istiqamah, jamaah. Jangan sampai seorang di awalnya semangat beribadah, masya Allah, awal ngaji, ya misalkan dia ngaji 20 tahun sampai meninggal dunia, 19 tahun pertama, 20 tahun kurang satu harinya, masya Allah semangat, satu hari sebelum mati jatuh ke syirik, jatuh ke bidang, atau jatuh ke maksiat. Iyadan billah. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu, patokan amalan itu dengan yang terakhirnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Salim Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dalam hadis lain yang sahih riwayat Imam Muslim, ya, dari Jabir, ya, jika saya enggak salah ingat, Jabir atau Abu Musa Al-Ash'ari, Jabir radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Seseorang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Dan kalau kita lihat mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling lama dan yang paling semangat beribadah dan mengamalkan ilmu di antara mereka adalah yang paling lama mengaji pula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mendapati diri kita di awal kenal sunnah, semangat belajar dan mengajar serta mengamalkan ilmu, tapi setelah itu 5-10 tahun setelah itu justru kita mulai futur, berarti ada prinsip yang tidak benar pada diri kita dalam beragama. Ada yang cacat pada tauhid, ikhlas dan iman kita. Karena kalau kita benar-benar memahami kaidah dalam beragama, pasti semakin berlanjut umur, bertambah umur kita, atau lebih tepatnya semakin berkurang umur kita, kita akan semakin semangat. Karena dengan berjalannya waktu, maka sudah semakin berkurang jatah hidup kita di dunia ini. Nah, dan Nabi SAW biasanya tadarus Al-Quran secara 30 juz itu dalam setahun sekali bersama Jibril maksudnya. Tapi di tahun yang beliau wafat padanya itu tadarusnya dengan Jibril sebanyak dua kali. Dan juga Allah turunkan kepada beliau firman-Nya, "Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Kata para ulama, ini menerangkan kepada kita prinsip istiqamah dan memperbanyak kebaikan amalan di akhir-akhir hayat. Ini prinsip yang benar dalam agama. Kalau awal-awal ngaji enggak semangat, kemudian di akhir ngaji semangat, nah itu bagus. Ya. Jangan sampai di awal ngaji semangat, kemudian futur, kemudian mati. Ini yang merugi. Oleh karena yang ketika ada seorang sahabat minta nasihat kepada Nabi, beliau meminta sebuah kalimat yang paling simple tetapi paling mencakup. Yang kata beliau, "La as'alu anhu ghairak." Aku tidak akan menanyakan kata kalimat yang seperti itu kepada selainmu. Coba engkau berikan kepada aku, wahai Rasulullah. Ya, maka Nabi SAW menyatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Taib. Yang ketiga, sifat beliau yang ketiga dalam ayat ini adalah beliau berpaling dari segala bentuk kesyirikan dan menghadapkan dirinya hanya kepada Allah. Ini adalah tahqiq tauhid yang paling wajib. Yang keempat, beliau menjauhi kesyirikan dan para pelaku syirik. Walam yakum minal musyrikin. Baik, yang terakhir, sisi kesesuaian ayat ini diletakkan pada bab ini. Nah, ikra akhi. Farhan. أنه وصف خليله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد وقد أمرنا بالاقتداء به في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. Sisi kesesuaian ayat ini diletakkan dalam bab yang berjudul ini karena di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala mensifati Nabi Ibrahim dengan empat sifat ini, yang apabila seorang merealisasikan empat sifat ini, memiliki empat sifat ini, maka sungguh dia telah merealisasikan tauhid paling sempurna. Ya. Dan kita telah diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Dalam firman-Nya, laqad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Tentunya ini bukanlah dalil untuk sekte kelompok yang sesat dan menyesatkan yang disebut dengan kelompok Abraha. yang mereka beralasan kami ikut Nabi Ibrahim. Si Aceh sempat pernah heboh ya, alhamdulillah cepat ditanggapi oleh pemerintah. Alasan mereka karena dalam Al-Quran adanya perintah ikut Nabi Ibrahim, bukan perintah ikut Nabi Muhammad. Kesesatan mereka banyak, dari banyak sisi ya, dan terkadang di antara syubhat mereka yang mereka adalah ada yang seperti ini. Maka kita katakan Allah yang memerintahkan kita mengikuti Nabi Ibrahim, meneladani beliau, beliau pula yang telah memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad. Dan cara meneladani Nabi Ibrahim adalah dengan meneladani Nabi Muhammad, karena Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina amanu wa hadzan nabiy walladzina ma'ah. Manusia yang paling sempurna mengikuti Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang beriman dan nabi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik, kita cukupkan sampai di sini dan akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Semoga yang telah kita kaji pada sore hari ini bermanfaat. Kita bacakan apa yang telah masuk dari pertanyaan. Ada pertanyaan dari saudara-saudari muslimah kita di dari negeri tetangga. Sabbatanallahu wa iyyaha. Kalau ana tidak salah ingat, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Apakah arti dari hadis ini? Itulah artinya yang telah anda sebutkan. Apa yang dimaksud dengan maksudnya? Ini mungkin lebih tepat ya. Kalau artinya itulah artinya. Al-mar'u ma'aman ahabba, datang dari beberapa sahabat Nabi ya, hadis-hadis yang sahih. Ya. Di antaranya adalah hadis siapa? Farhan Sofwan bin Asal yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ketika seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait cinta sesama manusia, maka beliau menyatakan al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan bersama orang yang ia cintai. Oleh karenanya para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahayanya mencintai orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Fan kepada artis fulan, nah ini hati-hati nih. Fan sama pemain bola fulan dengan musisi fulan, bisa-bisa inti akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat dengannya. Ini maksudnya. Oleh karenanya para ulama menyebutkan hadis ini ketika mereka memperingatkan bahayanya mencintai orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Ada lanjutan ya di sini, bahwa mengingat bahwa zaman sekarang begitu banyaknya umat Islam yang mengidolakan artis-artis Korea, Allahul Musta'an, yang kafir, apakah muslim yang mengidolakan orang kafir seperti ini akan dikumpulkan bersama idolanya yang kafir tersebut di dalam neraka Jawa'ala juga pada hari kiamat? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata demikian, dan itu terjadi pada hari kiamat pada padang mahsyar ya, di padang mahsyar ya. Ketika mereka dibangkitkan, mereka dikumpulkan, dibersamakan dengan orang-orang yang dia cintai di dunia. Ya, adapun di neraka ataukah tidak, itu tergantung apa yang dia lakukan ketika di dunia. Apabila dia mati di atas dosa-dosa yang mengharuskan dia masuk ke dalam neraka, maka tentu dia akan masuk ke dalam neraka. Dan cinta kepada orang kafir itu ya, ada yang bisa membatalkan Islam dan ada yang sekedar dosa, membatalkan Islam apabila dia mencintai mereka dalam agamanya, dalam agamanya ya, dia cinta kepada agama mereka, maka ini bisa membatalkan Islam seseorang. Dan itu mana atawalli wa may yatawallahum minkum fa ulaika minhum ya. Yang kedua, cinta yang tidak membatalkan Islam, cinta karena dia hebat main bola, pandai nyanyi dan semisal dengannya, ini adalah cinta yang dosa ya, selama dia tidak mencintai agamanya tetapi tidak sampai membatalkan Islam. Yang ketiga adalah cinta yang dimaklumi oleh Allah, cinta tabii yang tidak bisa lepas dari setiap manusia, dengan bahasa lain cinta manusiawi. Dia cinta kepada orang kafir karena itu sebagai ayahnya, ia sebagai anaknya, ia atau sebagai pamannya, kerabatnya, yang sifatnya manusiawi. Baik, pertanyaan dari saudara kita Aldi Imam Sutomo. Barakallahu fi. Panjang banget ini namanya. Allah yafadzak akhi Aldi. Bismillah, afwan Ustaz. Saya ingin bertanya, bagaimana hukum dekat dan bergaul dengan ahlul bidah yang benci sunnah karena saya kerja di salah satu pondok non sunnah yang dimana semua golongannya ada. Baik, perlu diketahui ya, para ulama telah menyebutkan dalam kitab-kitab akidah seperti Al-Imam Al-Barbahri dalam kitabnya Syarhus Sunnah, Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Usulus Sunnah, Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usuli wa Itiqadi Ahli Sunnah, juga Al-Imam Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah ya. Kemudian selain mereka dari para ulama akidah tahawi dalam akidah tahawi ya, adalah wajibnya dan harusnya memutuskan hubungan dengan ahlul bid'ah agar kita selamat dari kebid'ahan mereka ya, dan diantaranya adalah meninggalkan diskusi dengan mereka. Sepanjang sejarah ulama sunnah tidak pernah menerima dan tidak pernah membenarkan diskusi debat dengan ahlul bid'ah kecuali dalam beberapa kondisi paksaan dari pemerintah seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Yang kedua ya, datang kepada mereka langsung sehingga ketika diskusi terjadi tidak di depan orang awam yang dikhawatirkan syubhat mereka akan sampai kepada orang awam sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas kepada kaum Khawarij di markasnya mereka, dan itu pun dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Oleh karenanya di masa Ali tidak semua sahabat dibolehkan oleh Ali untuk berdebat dengan Khawarij. Yang dibolehkan oleh Ali adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka seorang talibul ilm jangan ya bermudah-mudahan dalam hal ini. Para ulama telah menyebutkan dalam hal ini bahwa banyak dari a'immatus salaf yang mereka menyimpang ke dalam akidah yang sesat setelah melakukan diskusi dengan ahlul bid'ah. Nah, hati-hati dari pintu ini karena ini adalah pintu kesesatan. Nabi menyatakan ma dhalla qaumun 'anil huda ba'da id kanu 'alaihi illa utul jadal. Hadis sahihkan oleh Syekh Albani dan Syekh Muqbil. Tidaklah suatu kaum sesat dari suatu petunjuk yang mereka telah berada di atasnya melainkan karena berdebat. Baik. Adapun melakukan muamalah dari sisi duniawi ya. Ya. Muamalah duniawi ya. Ya. Sekedar jual beli ya. Maka jangankan dengan ahlul bid'ah yang tidak kafir, dengan orang kafir dan Yahudi saja Allah bolehkan. Ya. Nabi telah bermuamalah dengan Yahudi, Nasara dan kaum musyrikin dalam perkara dunia. Sementara mereka adalah orang-orang yang Allah katakan syarrul bariyah. Inilah dalil yang disampaikan kepada ana oleh Syekhuna Abdul Rahman Al-Adni rahimahullahu taala ketika saya menanyakan kepada beliau apa hukumnya kita ada hubungan bisnis ya, bisnis seperti herbal dan yang lain-lainnya dengan ahlul bidah dari kalangan sururiyin dan semisal dengannya. Maka kata beliau ya, hukum asal muamalah duniawiyah adalah ke halalan. Beliau pun menyampaikan dalil ini diantaranya adalah dalil di atas. Namun tentunya jika Anda memiliki tempat yang lebih baik, karena di sini bukan sekedar bekerja tapi sudah tinggal di tempat tersebut, pasti suatu saat Anda akan mendengar syubhat-syubhat mereka. Sementara Al-Imam Az-Zahabi menyatakan asyubhatu khattafah walqulubu dha'ifah wasyubhatu khattafah. Hati itu lemah sementara syubhat itu menyambar-nyambar. Ayat dan hadis serta ucapan ulama Islam yang menerangkan kepada kita besarnya pengaruh lingkungan terhadap iman kita amatlah banyak. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan yang terbaik kepada Anda. Barakallahu fik. Baik, di sini ada pertanyaan dari akhuna Rizki Abu Abdurrahman. Bismillah Ustaz, mohon penjelasannya mengenai ahlul fatarah. Barakallahu fik. Sebelumnya akhi, barakallahu fik, sebuah peringatan untuk saya pribadi sebagai penuntut ilmu agama dan antum semua. Para ulama menyebutkan di antara adab penuntut ilmu agama di dalam menuntut ilmu agama adalah menanyakan hal-hal yang paling penting dari hal-hal yang penting. Ya. Ini adab yang perlu diperhatikan. Hal-hal yang penting saja untuk dilakukan, ditanyakan, tanyakan dulu yang paling penting dulu. Disebutkan sebuah riwayat bahwa ada seorang anak kecil bertanya kepada Imam Ahmad, apakah Ya'juj wa Ma'juj itu dari keturunan anak Adam ataukah bukan? Imam Ahmad menjawab dengan sebuah jawaban yang memberikan pelajaran adab untuk kita semua sebagai penuntut ilmu agama. Ketika ada anak kecil tersebut bertanya kepada beliau dengan pertanyaan itu, Apa kata beliau? Madza taqul hina tadkhulul masjid? Apa doa masuk masjid? Wahai pemuda. Kata para ulama, ini pendidikan dari Imam Ahmad. Tanyakan dulu hal yang lebih penting untukmu. Sekarang apakah menambahkan keimanan kita dengan mengetahui kondisi ahlul fatrah sebelum masuk Islam, sebelum Nabi Muhammad dibangkitkan? Tidak memberi pengaruh. Memberi semangat, menambahkan semangat kita untuk dalam beribadah? Tidak juga. Ya kan? Ya, tilka ummatun qad khalat alhama kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Bahkan ketika Imam Ahmad atau Umar bin Abdul Aziz ditanya terkait perselisihan yang terjadi antara para sahabat Nabi di masa itu seperti fitnah Jamal dan fitnah Tusifin, beliau membacakan firman Allah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Mereka adalah kaum yang telah berlalu, telah meninggal dunia. Mereka mendapatkan pahala apa yang mereka lakukan, akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan, dan kalian juga demikian. Dan kalian tidak ditanyakan tentang mereka di hari kiamat. Apakah ada pertanyaan di hari kiamat kepada kita? Nah, bagaimana kondisi ahlu fatrah? Kalau enggak tahu, neraka tempat kau. Kan enggak? Ya? Dan para ulama pun membahas dalam masalah ini bukan sebagai pembahasan inti, ya. Terkadang hanya sekedar disinggung oleh mereka. Ya. Terkait ahlul fatrah, maka para ulama menyebutkan, ya, ada di antara mereka yang sudah mengetahui kebenaran, ada di antara mereka yang tidak mengetahui kebenaran. Nah, hal ini disebutkan oleh Imam Nawawi ketika menerangkan kondisi kedua orang tua Nabi kita yang difonis oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kata beliau, hadis ini menerangkan kepada kita bahwa tidak semua ahlul fatrah yang tidak mengetahui kebenaran, ya, atau tidak semua ahlul fatrah, ya, belum mengetahui ajaran yang telah ada pada mereka yang harus mereka ikuti. Karena kalau tidak mungkin Nabi memvonis mereka karena sebuah kesalahan yang mereka belum diberikan hujjah. Jelas ya? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, masih ada kawan-kawan, teman-teman di Zoom yang ingin menyampaikan sesuatu secara langsung? Barakallahu fikum. Fadhal, jika tidak ada kita tutup. Nah, Abu Fairuz, biasanya ada hal yang ingin disampaikan? Nah, Bang Jafir, ada tambahan faedah, Bang, untuk kajian sore ini? Baik, jika tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.